Lalu Sesar. Sisa Batura, Sotik Batura. Berubah. Tiada daya lagi kita bersama dan harus berpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Terima kasih Isabatura, terima kasih semuanya. Kali ini ada yang lebih hot dari semuanya.